kodanan kepanasan kaya gabah diinteri polae riwa. Ayo toh riwa, ngalor, ngetan, mondar, morak, mosak, mobat, kalang, nibo, jongkir, gulung, wesok. Kono kenak kari neruske. Aku sing ukara iki ya angel kok ya. Lho lek mbok goleki kaya ngono polahmu iki donya, ora ono sing mbok gawa kok. Sakake-ake donya mati ora katut. Nyatane bakul helm kae helme akeh mati ora ono sing heleman kok. Pangkat direwangi lek kepengin mundhak pangkate suap-suap sana suap sini ora digawa nek mati, ora digawa. Ono gone maesani batu nisan yo mok ditulisi Abdullah Abu Bakar ngono tok. Anggitmu terus ana tulisane wali kota dua periode ora. Bu. Bu. Lah terus sing ngancani sapa? Lho, anakmu yang besar perjuanganmu untuknya mulai menggembol meteng wina leh ngandut nganti sangang wulan punjul mendeh mendeh abotera karuan cobi nek wis kandungannya gede wina kaya gue melumah sesek gue mereng ampek gue mengkurep tambah remek melaku asale kenceng lembeane malah ndegar ndegar kaya ngene iki polah rakaruan apa maneh ngelahirke toh nyawa wis sewu loro nglumpuk dadi siji antara hidup dan mati loro banget pak nglahirke kuwi mbok pikir mekekeh terus metu dhewe engko lahir dadi bayi kuwi yo ngrepoti sampean nggih mboten wong pengajiane duwe bocah cilik bayi kuwi yo ngrepoti ora ngrepoti pripun mboten saged konsentrasi mirengke ngaji kon konsentrasi piye wong ngaji ambek ngemiki yo. Neng kae, lho kae, kae. Aku ya ora nyawang, Pak Bu, Pak Pak sangkingane ketok ngono. Kuwi ora ono sing gelem ngancani sampean anak-anakmu kuwi. Bu. Bahkan suamimu yang sering mengeloni dirimu. Enggak mau menemani. Mangkane wong ngaji ngene iki kudu cerdas. Aja meng cengengesan to. Kula nek ngaji memang tak setting pakai metode humor, tapi insya Allah dalam humor saya itu ada ilmunya. Nah, kalau syukur guyon yo ngundang dagelan wae. Saya tetap berupaya di setting kayak gini itu ya biar lebih mudah diterima, terus semua kalangan iso nampa, terus tetap ana ilmune. Gak njaluk tambah. Ayo wali kota ya wis mikir ngono kuwi ora usah diomongi kok ya. Lho kuwi le. Heh kudu cerdas. Kudu difilter. Ambil hikmahnya, ambil ilmunya. Makane ngaji ngene iki sampean disuduhno. Sing kena digawe sangu ngrono iki iki disuduhno sampean. Woi, sing jelas kabeh kate lunga mrono. Kene kuburane ndi arahe? Arahe. Oh, mriko nggih. Nggih, sedaya mawon sabar, soalnya mrikone gantian nggih. Lah, lek kate lunga, arep lunga iki mesti butuh sangu, nggih napa mboten? Nah, saiki nek misale lungamu waduh nyang Amerika. Umpamane, nek potongamu ya ora ngarah tekan kono. Gue ini buahan kanda tok. Waduh mentekan Amerika. Kayak sisane bagus sing bikin rokok gudang garam ini model. Ki nek lungomu kok waduh nyang Amerika. Sampean gawa duit

Bapak dan Ibu sekalian, mari rendah hati, tawadu, insya Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih Bapak Kiai Haji Anwar Zahid Sugeng Tindak, mudah-mudahan sehat walafiat, lancar, selamat sampai di tempat tujuan. Baik, para bapak dan ibu sekalian, dengan demikian berakhir sudah pengajian akbar dalam rangka hari jadi Kota Kediri ke-1138. Dirgahayu Kota Kediri, mudah-mudahan semakin harmoni dan semakin makmur. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi dipersembahkan oleh Sony Video Shooting Kediri.